Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yaitu di kitab Syad al-Arb fi Fanni Shorf, wa huwa at-tasghir. Sekarang kita masuk di pembahasan at-tasghir. Ini tidak ada dalam tasrif, tapi karena terkait dengan perubahan kata yang dimasukkan dalam shorf. Huh? Oh, belum kan? Yang mana? Oh, mana dibaca di kemarin ya? Tanggungnya Ahmad ini gara-gara uang kemarin. Ini ya. Kalau mereka ta'ala wa intam isim jins ifradi. Mereka juga punya isim jins ifradi. Isim jins ifrad. Apa maksudnya? Wahuwa ma yasduku alal qalil wal katir. Isim jins ifradi ini maksudnya isim jenis mufrad tapi cocok untuk banyak dan sedikit. Anda paham ini? Isim jins atau isim jins bukan alam, bukan nama. Isimnya isim jins umum tapi ifradi, dia bentuknya apa? Mufrad. Masalahnya dia cocok untuk banyak dan sedikit. Seperti asalun. Apa artinya asalun? Madu. Satu botol, apa namanya? Asalun. Seribu botol, asalun. Paham? Sama dengan labanun. Apa artinya labanun? Susu. Sama ini. Berapapun susunya namanya apa? Labanun. Ma'un. Apa artinya ma'un? Air. Berapapun airnya kita tetap bilang apa? Ma'un. Paham? Turabun. Apa artinya turabun? Tanah. Berapapun tanahnya kita bilang juga apa? Tanah. Tidak ada dibilang turoban, turobat. Paham ya? Jelas ini? Ya, tetap. Ini namanya isim jins, ifrad. Selesai. Sekarang at-tasghir. Wahu logotan at-taklil. Secara bahasa at-taklil. Membuat jadi sedikit. Membuat dia menjadi apa? Sedikit. Ya, misalnya tadi, ya, sesuatu itu banyak, tapi kalau dibuat menjadi isim tasghir, menjadi sedikit artinya. Ya. Wasbilahan sementara secara istilah, taghyirun maksusun, yati bayanuhun. Masya Allah. Perubahannya dikhususkan, akan datang penjelasan. Perubahannya dikhususkan, akan datang penjelasannya. Sebentar, setelah membahas nanti syarat-syarat tasghir. Wa qad sabaqa annahu minal mulhaq bil mustaqal. Telah lewat bahwasanya dia termasuk yang diikutkan kepada apa? Mustaq. Paham ini? Ya, mustaq. Li'annahu wasfun fil ma'na. Karena dia sifat secara makna. Misalnya ya, dibilang begini. Rajulun, apa artinya rajulun? Rajulun apa artinya? Rajulun laki-laki. Kalau saya bilang rujailun, nah, apa artinya? Lelaki yang kecil. Maknanya berarti apa? Sama dengan apa? Sifat. Ya, karena aku bilang qa'im, yang berdiri. Rujail, lelaki yang kecil. Jadi apa maknanya? Sifat. Jelas. Makanya dia diikutkan kemana? Mustaq. Makanya setelah itu, kan tak boleh aku bilang Ahmad Ar-Rajul. Tidak boleh. Ar-Rajul menjadi na'. Tapi kalau aku bilang Ahmad Ar-Rujail. Ahmad laki-laki yang kecil itu. Paham? Boleh tidak? Jadi na'. Paham ini? Boleh. Tadinya kan na'. Tidak boleh jamin. Na'at itu harus apa? Mustaq. Tapi kalau ada kata jamin dibuat tasjid, langsung bisa jadi apa? Na'. Jelas. Karena dia diikutkan ke mana Ahmad? Mustaq. Jelas ini? Jelas ini? Sekarang kata beliau rahmatullah ta'ala, fawaidu taqlil dhati syai au kamiyatihi. Fawaiduhu, faedahnya, taqlil dhati syai. Membuat sedikit yang memiliki sesuatu itu. Atau kamiyatihi, atau membuat sedikit kamiyahnya, kadarnya, jumlahnya. Kan kalau orang bilang dirham, ya dirham, dia punya banyak dirham. Tapi kalau dibilang duraihima, dia hanya punya beberapa dirham. Berarti apa? Menjadikannya apa? Sedih? sedikit. Iya. Nah, kulaib. Kulaib, apa artinya kulaib? Anjing kecil. Duraihima. Beberapa dirham. Paham ini? Kalau tadi yang kulaib itu menganggap kecil zatnya. Tahu zatnya? Badannya. Nah, tadi yang kan, kan anjing besar. Kalau bilang kulaib anjing, tapi anjing kecil. Ini kecil zatnya. Kalau duraihima kecil apa? Kamiahnya, kadarnya, jumlahnya. Autahkir sani, ini manfaatnya juga. Atau untuk merendahkan keberadaannya. Ini manfaat juga. Kalau dibuat tasdir, berarti itu menunjukkan hal yang rendah. Seperti rujain, kamu hanya rujain, bukan apa-apa. Paham ini? Paham gak ini? Untuk apa ini? Untuk apa ini? Merendahkan. Watakrib zamani yau makani, atau menunjukkan telah dekat waktunya atau tempatnya. Ini kalau terkait dengan yang dibuat tasdir adalah zaman dan tempat. Seperti kubail al-asr, yang asalnya qobl asr, sebelum asar. Itu kan kalau sebelum asar ya biar sekarang ini sebelum asar. Paham gak ini? Tengok biar kubail al-asr, ini menunjukkan dekat waktunya, sedikit sebelum asar. Dipahami ini? Jelas ini? Jelas ini? Dekatkan dengan waktu asar. Wabu'aid al-maghrib, setelah maghrib. Nah, tapi apa? Hah? Apa terjemahannya ini? Tidak lama setelah maghrib. Mantap. Tidak lama sebelum asar. Paham ini? Tidak lama sebelum setelah maghrib. Jadi satu orang Padang bingung lagi. Tidak, betul. Waktu haid al-bari, tu haid dari kata tah, di atas sebarik. Kalau tu haid lebih sedikit dari satu barik. Dipahami ini? Iya, jarak-jarak. Al-takrib manzilah, ya, atau untuk menunjukkan dekatnya kedudukannya. Dekatnya kedudukannya, antum bilang sudoyiki. Apa artinya sudoyiki? Kalau sodiki temanku, tapi kalau sudoyiki apa artinya? Teman dekat. Dipahami ini Ahmad? Teman akrab. Al-ta'adini, Masya Allah, ini di luar daripada kebiasaan ini. Bahkan menunjukkan makna ta'adinnya. Biasanya kan ini takdir, ternyata bisa juga bermakna apa untuk menta'adinnya. Nah, qawli Aus ibn Hajar, seperti perkataannya Aus ibn Hajar, fauqa jubailin samihir ra'si lam takum litabalugahu hatta takilla wa ta'amala. Mana dia? Fuwaiqo, sahabat, Fuwaiqo jubailin syamihir ra's, di atas gunung yang kuat ujungnya, apa kalau puncaknya, apa-apa, puncaknya, berarti ini maksudnya gunungnya apa? Namanya kuat, puncaknya berarti ini adalah gunung yang kokoh, mimbab ta'adzim, membesarkan gunung itu, ini gunung Masya Allah, jelas ya? Wazada ba'duhum at-tamlih. Hah? Hah? Talmih. Semua talmih? Saya lagi cetak. Iya. Apa itu? Talmih. Talmih. Talmih. Berapa cetakan ini? Yang talmih? Semua? Semua? Baik, cetakan saya yang salah ini. Setan. Setan apa tuh? Nah, bunayyah Hubaib ibn Wahabib. Kalau tamli menganggapnya malih, maksudnya dia bilang bunayya itu anak yang bagus, Hubaib yaitu yang sangat dicintai. Kalau talmih berarti dia merendahkannya, merendahkannya. Nah, kita lihat sebentar keterangannya. Wa kullu tarji'u lit tahqir wa taqlid. Berarti yang benarnya talmih. Karena dia sama dengan orang kalau menyedipkan mata ketika untuk melihat. Siapa itu? Dia pakai isyarat. Itu termasuk lams, hams. Ya, merendahkan. Merendahkan. Jadi dia bilang, bunayya itu hanya putri gadis kecil. Hubaib itu hanya, ya, begitu. Paham kan? Ya, kalau dilihat dari keterangan itu, dia yang benarnya cetakan Ahmad. Ya, saya tidak sempat terus lihat itu. Ada cetakan saya bagus. Di saya baca di sebelumnya waktu ngajar di sini, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Cetakan Riyad. Ini masya Allah, banyak salahnya ternyata ini. Iya. Selesai masyurut untuk al-musabbar. Sekarang syarat kata yang ditasgir. Jadi tidak semua kata boleh untuk tasgir. Ada ketentuannya, hati-hati. Pertama ayat munasman. Pertama harus isim. Fala yusabur al-fi'il wal-harf. Tidak boleh tasgir fi'il, tidak boleh pula apa? Huruf. Tidak boleh. Ya. Masyadda qawluhu dan syad ucapannya, penyair. Ya ma umaylih gizlanan syaddan sadanna lana min haulayya baina dhali wassalam. Mana dia? Umaylih dari kata amlah. Dari kata apa? Amlah. Dia buat menjadi tasjir. Padahal dia adalah i. Dia adalah fi'il. Dia adalah fi'il. Syarat kedua. Wa'alla yakuna mutawakilan fi shibil huruf. Fala tusakbar al-mutmarat. Walal mubahamat. Wala man wala kaif wa nahwihima wa tasdiruhum li ba'd al mausulat wa asma' al isharah syad kama sayati. Tidak pula yang mutawakkilan dia masuk dalam keserupaan dengan huruf, artinya bahasa pendeknya tidak menyerupai huruf isim itu. Menyerupai huruf maksudnya dalam hal mabni, dalam hal apa? Mabni, karena yang isim itu mabni kan dia menyerupai apa? Huruf. Isim itu mabni kan dia menyerupai apa? Huruf. Jelas ini? Menyerupai huruf. Jadi sini tidak menyerupai huruf. Maka tidak boleh ditasbir domir, tidak pula mubahamat. Ya. Yang lain seperti mubahamat yang lain di sini maksudnya seperti isim mausul. Tidak pula man, tidak pula kaifa dan semisalnya. Dan tasbirnya mereka sebagai isim mausul dan isim isyarat itu syarat. Paham? Karena tidak boleh dia kata-kata yang menyerupai apa? Huruf, tidak boleh tasgir. Yang ketiga, ayakuna qawlan min siyaqit tasgir wa syibihiyah. Harus dia kosong dari bentuk tasgir dan serupa dengannya. Artinya kalau isim itu sudah bentuknya tasgir, ya tidak boleh lagi tasgir. Jelas ini? Misalnya ada orang bernama ya Ubaid. Seperti saya. Ubaid. Itu kan tasgir dari kata apa? Abdun. Tidak boleh lagi untuk tasgir. Tidak boleh lagi untuk apa? Tasgir. Karena sudah bentuknya apa? Sudah bentuknya apa? Tasgir. Jadi kata ini harus kosong dari bentuk apa? Tasgir. Fala yusaggar nahu kumayib syu'ayib. Tidak boleh. Li'annahu ala sigotik. Karena dia sudah berada di bentuk apa? Tasgir. Wala nahu tidak boleh pula muhaimin musaitib. Ya? Li'annahu ma'ala sigotik. Ala sigotin tusbihuhu. Kan dia di atas bentuk yang menyerupai isim tasgir. Paham ini? Dia tidak boleh kata yang ditasgir adalah berbentuk mustasgir. Ya, dari asalnya. Yang kedua, ayakuna qabilan litasgir. Dia memang menerima untuk ditasgir. Paham? Dia memang menerima untuk di apa? Tasgir. tasgir balat tasagur al asma al mu'azzama, hati-hati, maka tak boleh untuk tasgir nama-nama yang diagungkan seperti asma Allah, paham? Kasmaillah ta'ala wa abda wa anbiya'i, nama para nabi tak boleh untuk tasgir, wa malaikati dan para malaikatnya, wa adimi wa adimin wa jasimin wa lajam al katro, tak boleh pula dijamak ditasgir yang adim. Adim apa artinya? Yang agung. Ya, gimana cara yang tasgir? Maknanya apa? Kan begitu. Sedikit agung. Tah. Wajasim. Tau jasim? Yang besar. Gimana cara? Tidak boleh tasgir. Walau jamak katro. Tidak boleh untuk tasgir jamak katro. Karena namanya jamak katro itu sampai tidak ada ujungnya. Tapi kalau antum tasgir, gimana caranya? Paham kan? Bertentangan dengan maknanya. Walakul wa ba'at. Tidak boleh antum tasgir kul dan ba'at. Gimana? Kul. Seluruhnya. Antum bilang apa? Kulai. Seluruhnya sedikit. Dan ba'at. Apa artinya ba'at? Sebagian. Antum bilang apa? Bu'ai. Apa artinya? Sebagian sedikit. Namanya sebagian sedikit. Antum paham ya? Tidak boleh. Tidak menerima maknanya. Wala asma'i syuhur. Tidak boleh antum tasgir nama-nama bulan. Tidak boleh. Wal usbu, nama pekanan. Ro'a si bawai, ala ro'i si bawai. Ini di atas pendapat apa? Si bawai. Jelas ya? Ada pendapat apa? Si bawai. Ini empat syarat. Empat syarat dari kata yang ditasgir. Setelah itu, abaniyatu atasgir. Bangunan-bangunan apa? Tasgir. Kita lanjutkan besok. Alhamdulillah.